Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang salam mengakhiri salat dengan mengucapkan salam. Telah banyak yang kita bahas pada pembahasan yang lalu, namun ada beberapa perkara yang ingin kami susulkan sebagai penyempurnaan pembahasan yang lalu, sekaligus murojaah masalah-masalah yang telah kita bahas sebelumnya. Telah kita bahas pembahasan pertama, yaitu hukum salam, dan telah kita ketahui salam adalah rukun yang mengakhiri sholat. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, wa tahliluha taslim, dan pengurainya adalah salam, dan diperkuat oleh amalan Nabi SAW yang senantiasa menutup sholatnya dengan salam. Yang jadi problem adalah apa yang telah kita bahas, apakah salam satu kali cukup ataukah wajib dua kali, yakni apakah yang merupakan rukun ya salam satu kali, atau yang merupakan rukun adalah dua kali salam. Telah disampaikan adanya khilaf dalam masalah ini. Telah kami simpulkan ketika itu bahwa pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur, ya, termasuk Asy-Syafi'i, Malik, dan salah satu riwayat dari Ahmad. Masih ingat dalilnya? Berdasarkan kemutlakan makna at-taslim wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, dan pengurainya adalah at-taslim, ini mutlak, pengurainya adalah salam. Mutlak meliputi salam dua kali dan salam satu kali. Adapun amalan dari Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis yang datang tentang salam Nabi satu kali itu diperselisihkan oleh ahli hadis. Bahkan di kalangan imam-imam ahli hadis terdahulu yang akan kami sampaikan nanti, menilai hadis-hadis itu cacat. Oleh karena itu muncul pendapat dari Imam Ahmad sendiri pada salah satu riwayat dari beliau, riwayat yang lain, menyatakan wajib dua kali. Ya, salam yang merupakan rukun adalah dua kali salam, tidak cukup hanya satu kali. Karena itu tadi, Imam Ahmad termasuk yang menilai hadis-hadis tentang salam Nabi satu kali cacat. Kesimpulan tentang hadis-hadis yang datang bahwa Nabi alaihi salatu wasalam pernah salam satu kali, kesimpulannya adalah Al-Albani rahimahullah, imam ahli hadis di abad ini, berupaya untuk mensahihkan, untuk menilai sahih sebagian dari hadis-hadis itu, yaitu apa yang telah diuraikan pada pertemuan yang lalu. Dalam realitas, imam-imam ahli hadis terdahulu menilai hadis-hadis itu cacat. Ya, hal ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, dan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. An-Nawawi, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Rajab bersama imam-imam ahli hadis terdahulu yang yang menafikan kebenaran seluruh riwayat itu. An-Nawawi mengatakan hadis Nabi SAW tentang salam satu kali tidak sahih, tidak benar. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali, telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah salam satu kali dari berbagai jalur periwayatan, tetapi tidak ada satu pun yang benar. Hal ini telah dikatakan oleh Ibnul Madini Al-Athram, salah satu murid Imam Ahmad, Al-Uqayri dan yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salam satu kali menghadap ke depan. Tetapi hal itu tidak thabit, tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat yang sahih. Ibnu Qayyim ini mengisyaratkan kepada hadis Aisyah yang telah dibahas sebelumnya, riwayat At-Tirmidzi, bahwa Nabi SAW pada salat witir salam taslimatan wahidatan tilqa'a wajhi yamilu ila syiqqil ayman syai'a, salam satu kali tilqa'a wajhi menghadap ke depan, yamilu ila syiqqil ayman syai'an, serong ke kanan sedikit, ya, menghadap ke depan tetapi serong ke kanan sedikit. Hadis ini disyaratkan oleh beliau dan ditegaskan olehnya, hadis ini tidak thabit. Ya, memang kenyataannya imam-imam ahli hadis terdahulu menilai hadis ini cacat dan mereka mengatakan yang benar mauquf, amalannya Aisyah radhiyallahu anha, bukan amalan Nabi SAW. Adapun rincian, ya, nukilan imam-imam tersebut terlalu panjang, bisa dilihat, ya, secara lengkap dalam Fathul Bari. Nah, Fathul Bari pada juz 7, ya, pada juz jilid 7, pembahasan tentang salam. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim yang terbaik adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu yang juga telah disampaikan sebelumnya, ya, yaitu riwayat Ahmad, tsumma yusallimu taslimatan wahidatan, kemudian Nabi salam satu kali, assalamualaikum, yarfa'u biha sautahu hatta yuqidona, yarfa'u biha sautah, Nabi mengangkat, mengeraskan suaranya, hatta yuqidona, hingga membangunkan kami. Ini yang terbaik dari seluruh hadis yang datang, hadis ini, riwayat ini, kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim, hadis ini dalam kitab As-Sunan, yaitu tepatnya Sunan Abi Dawud. Anda cek ada dalam Sunan Abi Dawud, dan ini riwayat Ahmad. Jadi ada dua yang meriwayatkan, itu Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya. Kata Ibnu Qayyim, dan hadis ini memiliki cacat. Ini yang terbaik dari semuanya, dan ini pun ada cacatnya. Ya. Ini pada sholat malam, kata Ibnu Qayyim, ini pada sholat malam. Sedangkan para sahabat, perhatikan baik-baik, sedangkan para sahabat yang meriwayatkan salam dua kali dari Nabi SAW, mereka meriwayatkan apa yang mereka saksikan dari Nabi SAW pada sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi ini tadi dari Aisyah pada sholat malam. Sedangkan para sahabat yang meriwayatkan salam dua kali dari Nabi SAW, mereka meriwayatkan apa yang mereka saksikan dari Nabi SAW pada sholat wajib dan sholat sunnah. Bersama dengan itu, hadis Aisyah tersebut tidak jelas-jelas menunjukkan bahwa salam Nabi SAW hanya satu kali, melainkan berita bahwa Nabi SAW salam satu kali yang membangunkan mereka, ya, membangunkan keluarganya. Itu yang diberitakan, hendak diberitakan oleh Aisyah. Salam satu kali dengan keras membangunkan kami. Aisyah tidak menafikan salam yang kedua. Tetapi dia, Aisyah radhiyallahu anha, diam. Ya. Darinya, yakni tidak menyinggungnya, tidak menyinggung salam yang kedua. yang diberitakan hanya salam pertama karena dikeraskan oleh Nabi dan membangunkan keluarganya. Tidaklah diamnya Aisyah tentang salam kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam dikedepankan, didahulukan daripada riwayat para sahabat yang benar-benar telah menghafalkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi senantiasa salam dua kali. Ya. Pada salat wajib dan salat sunnah. Sementara jumlah mereka, kata Ibnu Qayyim, sementara jumlah mereka lebih banyak dan hadis-hadis mereka lebih sahih. Banyak dari hadis-hadis itu yang sahih dan yang lainnya hasan. Jelas? Nah, terkait riwayat yang terakhir ini yang dibahas Ibnu Qayyim, yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud, yaitu Fumaisal di mutasimatan wahidatan. Kemudian Nabi salam satu kali, assalamualaikum, yarfa'u biha sawtahu hatta yufidhana, mengangkat dengannya suaranya sampai mengangkat kami. Yang dibahas tadi Ibnu Qayyim, setelah kita dengar keterangan beliau, ya, Ibnu Rajab dalam Fathul Bari menukil penakwilan Imam Ahmad bahwa hadis ini bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan salam yang pertama dan memelankan salam yang kedua. Ini takwil Ahmad, Imam Ahmad. Imam Ahmad yang mengeluarkan hadis ini bersama muridnya itu Abu Daud. Dan Imam Ahmad menakwilkan bahwa maksud hadis itu Nabi menjaharkan salam yang pertama, itu yang membangunkan Aisyah keluarganya, dan salam yang kedua dipelankan oleh Nabi. Jadi Aisyah hanya mengabarkan salam yang pertama yang dikeraskan, salam yang kedua dipelankan, dan itu tidak disinggung karena pelan. Penakwilan Ahmad ini dinukil Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Adapun asal hadis, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada pertemuan yang lalu, bahwa asal hadis ini sebenarnya hadis Aisyah tentang salat witirnya Nabi alaihissalam itu dalam Sahih Muslim. Sebenarnya asal hadisnya dalam Sahih Muslim, telah kami bacakan waktu itu, dan lafadznya yang mahallus syahid, bagian hadis yang merupakan syahid dalil permasalahan kita, lafadznya thumma yusallimu tasliman yusmi'una. Tumma yusallimu tasliman yusmi'una. Ini yang jelas sahih dalam Sahih Muslim. Tumma yusallimu tasliman yusmi'una. Kemudian kata Aisyah, kemudian Nabi alaihissalam salam dengan salam yang membangunkan kami. Ya, di sini tidak ada pada riwayat ini penetapan salam satu kali. Ini tidak jelas keterangan, tidak ada keterangan jelas taslimatan wahidatan. Tetapi tasliman yusmi'una, salam yang membangunkan kami. Jadi ini dalam Sahih Muslim, sedangkan pada riwayat lain yang telah kita dengarkan sebelumnya berbeda dengan ini. Ada keterangan taslimatan wahidatan. Andaikan riwayat itu sahih, taslimatan wahidatan, Imam Ahmad menakwilkannya sebenarnya yang telah kita dengar, bahwa yang kedua dipelankan, jadi bukan berarti tidak salam yang kedua. Nah, ini tentang hadis Aisyah yang dianggap ini yang terbaik dari seluruh hadis. Itu pun keadaannya seperti itu. Dan pada pertemuan sebelumnya juga telah kami sampaikan, telah kami angkat hadis Anas yang juga diupayakan dinilai sahih oleh Al-Albani, diupayakan juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, yaitu hadis Anas bahwa Nabi SAW yusallimu taslimatan wahidatan, kana yusallimu taslimatan wahidatan, pernah salam satu kali. Ya, Ibnu Rajab mengatakan bahwa riwayat yang menisbatkan ini kepada Nabi, bahwa yakni secara marfu riwayatnya bahwa Nabi SAW yang melakukan itu keliru. Yang benar dari riwayat ini adalah mauquf, amalannya Anas, bukan amalan Nabi. Kemudian beliau menjelaskan, ya, secara detail jalur riwayatnya, ya, dan nukilan dari imam-imam ahli hadis sebelumnya. Nah, di antaranya Abu Hatim, ya, dari juga dari Al-Athram dari Imam Ahmad. Nah, bisa dicek, dilihat dalam Fathul Bari. Nah, tidak mungkin kan anda sampaikan di sini karena agak panjang dan rinci. Nah, yang jelas kesimpulannya begitu, bahwa riwayat itu marfu, riwayat marfu bahwa itu amalan Nabi keliru. Yang benar mauquf amalannya Anas. Berbeda dengan ijtihad Al-Albani rahimahullah yang mensahihkan ini dari amalan Nabi alaihi wasallam. Alhasil setelah pembahasan ini ya, ana mencoba menelusuri setelah pertemuan sebelumnya dan ini yang ana hasilkan kesimpulannya, kesimpulan ana terakhir sekarang wallahu alam, sepertinya salam satu kali sah. Sah baik pada salat wajib maupun salat sunnah berdasarkan pendalilan dengan hadits Ali. Wa tahdiluha at-taslim, pengurainya adalah salam dan itu mutlak meliputi dua kali dan satu kali. Juga didukung oleh amalan sekian sahabat. Ya, sekian sahabat yang pernah salam satu kali seperti yang telah dinukil sebelumnya Anas Ibnu Umar. Ya. Tetapi wallahu a'lam, tetapi mengingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri senantiasa salam satu kali dan riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam pernah salam satu kali meragukan kebenarannya. Kebenaran riwayat bahwa Nabi pernah salam satu kali meragukan berdasarkan keterangan tadi. Imam-imam ahli hadis terdahulu telah kita dengar ya, menilainya cacat. Dan didukung oleh Ibnu Qayyim Ibnu Rajab An-Nawawi berdasarkan ini karena riwayat tentang salamnya Nabi satu kali itu meragukan, kami memilih agar dihindari. Dihindari. Apalagi salam dua kali jelas lebih utama. Salam dua kali jelas lebih utama. Sedangkan salam satu kali diperselisihkan setidaknya. Jika kita salam dua kali tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Dan dari segi pahala juga lebih sempurna. Itu ya. Amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau kerjakan yang dinukil oleh sekian banyak sahabat. Apabila kita salam hanya satu kali, kita masuk dalam ya, satu amalan yang diperdebatkan sah apa tidak. Salat kita sah apa tidak karena ya, diperdebatkan sah tidaknya salam satu kali. Ya, telah kita dengar muncul riwayat dari Imam Ahmad mengingat keadaan hadis seperti itu, sehingga ada riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan tidak sah satu kali, wajib dua kali seperti telah disampaikan sebelumnya. Sehingga hindari. Ya. Salam satu kali diperselisihkan. Ya. Kebenaran riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meragukan. Kita salam dua kali afdal, lebih utama, pahalanya lebih sempurna dan jelas-jelas sah. Kan begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ini pandangan yang terakhir wallahu a'lam. Kemudian sifat salam. Ya. Sebagian sifat salam telah saya sampaikan. Ya, kita akan merujuk secara cepat yang telah lewat dan kita tambahkan pembahasan-pembahasan yang tersisa. Pembahasan tentang sifat salam meliputi beberapa pembahasan. Pertama, saya kumpulkan di sini sampai 6 pembahasan tentang sifat salam. Yang pertama, berniat untuk mengakhiri sholat dan keluar dari sholat dengan salam. Jadi niatkan untuk mengakhiri sholat dan keluar dari sholat dengan mengucapkan salam. Tetapi apabila tidak diniatkan bagaimana? Kira-kira sah atau tidak? Jawabannya apabila tidak diniatkan, apabila hal itu tidak diniatkan oleh seseorang, sholatnya sah. Sholatnya sah insyaAllah. Ini statement Ahmad. Dan dipilih oleh Ibnu Qudamah. Hujjahnya, karena niat mengerjakan sholat, niat mengerjakan sholat di awal sebelum takbiratul ihram itu, ya, saat takbiratul ihram, niat untuk mengerjakan sholat itu telah mencakup, ya, sholat secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Jadi sudah tercakup dalam niat itu salam yang akan dilakukan untuk keluar dari sholat. Dan hujjah ini kuat. Jadi jangan lagi ragu dibahas, oh tadi saya berniat keluar apa enggak ya? Salamnya tadi itu diniatkan masih sholat apa tidak? Kelas, enggak usah dibahas. Nah, andaikan ya lupa diniatkan, tidak masalah sebagaimana kita telah dengar. Karena niat di awal, saat takbiratul ihram, ya, itu telah mencakup niat untuk mengerjakan sholat dari awal sampai akhir, termasuk salam yang akan mengakhiri sholat itu. Oleh karena itu statement Ahmad mengatakan sah meskipun tanpa diniatkan secara khusus. Nah, dan sebenarnya begini, ya, pada hakikatnya setiap orang yang akan mengakhiri sholatnya, setiap orang yang akan mengakhiri sholatnya secara sadar, yang sadar tadi ya, sadar bahwa sholatnya sudah selesai, dia sudah selesai tasyahud, sholawat, doa selesai, dia akan mengakhiri sholatnya. Pastilah dia berniat, mesti dia berniat dengan salamnya untuk keluar, tidak mungkin tidak. Ya, karena niat itu mengikuti ilmu yang diketahui seseorang bahwa salam adalah rukun untuk keluar dari sholat, atau ilmu, ya, yang diketahui bahwa amalan terakhir dari sholat yang dikerjakannya adalah salam. Tentulah dia meniatkan untuk salam sebagai amalan terakhir untuk mengakhiri sholat. Selama dia sadar, mesti begitu. Innamal a'malu binniat, hanyalah sesungguhnya amalan itu dikerjakan dengan niat. Tidak ada amalan yang dikerjakan tanpa niat. Mesti niat dulu baru dikerjakan. Kecuali, nah ini dia, kecuali dalam keadaan tidak sadar, sholat tapi musafir, kalbunya musafir, badannya hadir di masjid, ya, di tempat sholat, tapi kalbunya safar di mana-mana. Jadi salam itu hanya kayak kebiasaan saja gitu. Dalam keadaan tidak sadar, kecuali dalam keadaan seperti itu, mungkin dia tidak sadar mengucapkan salam, jadi begitu saja, sebagaimana kebiasaan. Ya, ini karena tidak khusyuk ya, ini orang yang tidak khusyuk. Tetapi jika itu terjadi, sholatnya tetap sah, mengacu kepada statement Ahmad, pernyataan Ahmad di atas, bahwa itu tidak masalah. Karena niat di awal saat takbiratul ihram sudah mencakup seluruh sholat yang akan dikerjakan dari awal sampai akhir termasuk salam. Baik. Bersama dengan pembahasan niat ini bahwa salam itu diniatkan untuk keluar dari sholat, bersama dengan ini agar kita tahu bahwa salam yang diucapkan itu tertuju, ya, tertuju kepada siapa? Nah, ini ada pembahasan. Di sini ada rinciannya. Rincian yang pertama, salam imam tertuju kepada jamaah yang sholat berjamaah bersamanya. Salam imam tertuju kepada jamaah yang sholat bersamanya. Ya. Rincian yang kedua, salam makmum tertuju kepada imam. Tertuju kepada imam. Jadi secara makna salam makmum itu untuk membalas salamnya imam. Ya. Jadi tertuju kepada imam dan jamaah lain yang bersamanya di kanan kirinya. Dan jamaah lain yang bersamanya di kanan kirinya. Ya. Makna ini telah ditunjukkan oleh hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang telah disampaikan sebelumnya. Ya. Tsumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian salam kepada saudaranya yang ada di kanan kirinya. Naam, ini untuk makmum. Baik. Hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim telah disampaikan sebelumnya secara lengkap. Ya, masih ingatkan hadis Jabir bin Samurah, yaitu para sebagian sahabat, mereka ketika berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika salam mereka memberi isyarat dengan tangannya ke kanan ke kiri, ya, tangan kanannya diangkat dari paha, memberi syarat ke kanan, tangan kirinya diangkat dari paha, beri syarat ke arah kiri sambil mengucapkan salam, dan Nabi meluruskan amalan itu. Ya. Dan mengatakan cukup diletakkan di paha, ya, sampai syarat, kemudian mengucapkan salam atas saudaranya yang ada di kanan kirinya. Nah, menunjukkan bahwa salam itu tertuju, salam makmum tertuju untuk, ya, yang ada di kanan kirinya. Nah, yang rincian yang ketiga, salam orang yang sholat sendiri. Yang sholat sendiri. Nah, ini yang jadi muskilah. Salam orang yang sholat sendiri, tidak ada jamaah bersamanya. Salamnya tertuju ke siapa? Iya kan? Ke siapa kira-kira? Hah? Hal indana fuqaha? Ada yang faqih? Hah? Tertuju ke siapa? Kepada siapa? Malaikat, masya Allah, anta faqih. Nah, malaikat yang mana ini? Malaikat yang mana? Hah? Malaikat pencatat amal, masya Allah. Asobta. Jadi kata ulama, malaikat tertuju kepada malaikat pencatat amal yang ada di kanan kirinya. Nah, ketika salam ke kanan tertuju ke malaikat pencatat amal yang di kanan. Ketika salam ke kiri tertuju ke malaikat pencatat amal yang di kiri. Begitu. Nah, jadi bersama dengan niat untuk mengakhiri sholat dengan salam itu juga difahami bahwa salam itu tertuju dengan rincian yang disampaikan tadi. Al-Lajnah Daimah dalam fatwa Al-Lajnah yang dipimpin oleh Ibnu Baz berfatwa dalam fatwa Al-Lajnah bahwa pada asalnya salam disyariatkan untuk mengakhiri sholat dan keluar darinya. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu. Bersama dengan itu dimaksudkan pula untuk salam kepada jamaah yang sholat bersamanya, karena telah benar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal itu, yakni hadis Jabir bin Samurah. Nah, jelas rinciannya telah kami sampaikan di atas. Ini pertama. Kedua, sifat yang kedua, dan ini telah disampaikan, yaitu minimal salam yang dianggap sah adalah assalamu alaikum, meskipun tanpa tambahan warahmatullah. Ya, dengan dalil kata at-taslim pada hadis Ali mutlak mencakup seminimalnya salam. Seminimalnya salam adalah assalamu alaikum. At-taslim salam. Assalamu alaikum masuk dalam makna taslim wa tahlilu wa at-taslim. Dan pengurainya adalah salam. Assalamualaikum masuk dalam makna salam. Ya, tidak harus dengan tambahan warahmatullah. Baik. Dan telah dinukil bahwa ini mazhab Syafi'i, salah satu dari Ahmad, dan pendapat jumhur ulama. Nah, ini yang rajih. Yang ketiga, sifat salam yang terbaik. Ya. Sifat salam yang terbaik. Meskipun kita telah pelajari tadi bahwa assalamualaikum itu sah, tetapi kita ingin beramal dengan yang terbaik, yang lebih utama. Yang terbaik, yang lebih utama adalah assalamualaikum warahmatullah, ke kanan dan ke kiri. Karena apa hujahnya bahwa ini sifat salam yang terbaik, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri? Hujahnya adalah karena mayoritas hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini, dan riwayat itu lebih sahih dibandingkan sifat yang lain. Ya. Dan kami nukil pada pertemuan yang lalu keterangan Ibnu Qudamah, ya, dengan makna ini, keterangan Al-Albani, dan ana tambahkan sekarang keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan inilah yang benar. Inilah sifat salam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang benar yang terdapat pada hadis-hadis yang sahih dan terdapat dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat kami. Nah, dan hadis-hadis itu telah kami nukilkan. Hadis Ibnu Mas'ud, ya, Ahmad bin Yasir, Nabi menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi sampai terlihat ya pipinya dari samping. Nah, begitu pula ke kiri. Nah, itu diantaranya. Dan juga hadis Jabir ya, dan Sahih Muslim. Dan telah disampaikan pula ya, bahwa ada beberapa sifat yang warid dalam hadis-hadis yang lain yang menurut Al-Albani ya, menurut Al-Albani disyariatkan kadang-kadang diamalkan meskipun mayoritasnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi kadang-kadang mengamalkan hadis yang warid dalam hadis yang lain, sifat yang datang pada hadis yang lain dan telah disampaikan hadis-hadis itu ya, telah disampaikan hadis-hadis itu, yaitu hadis yang pertama adalah hadis Ibnu Umar assalamualaikum warahmatullah ke kanan, kemudian assalamualaikum ke kiri ya, yang ke kiri hanya assalamualaikum. Ibnu Rajab dalam Fathul Bari menukil bahwa ada dari kalangan salaf yang mengamalkan ini, assalamualaikum warahmatullah pada salam pertama, assalamualaikum pada salam kedua. Nah, ada riwayat dari Ammar dan yang lainnya, dan sesuai dengan hadis Ibnu Umar ini yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian yang warid pada hadis Wa'il bin Hujr juga telah kita bahas panjang lebar kesimpulan dari pembahasan itu, ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Wabarakatuh hanya ke kanan, yang ke kiri hanya sampai warahmatullah. Kemudian yang terakhir yang menurut Al-Albani juga kadang-kadang disyariatkan diamalkan hadis Aisyah yang telah kita bahas, yaitu salam satu kali. Dan ini telah kami pertegas di awal tadi pada pembahasan ya, pembahasan susulan tentang penilaian imam-imam ahli hadis terdahulu ya, termasuk Imam Ahmad yang menganggap cacat hadis-hadis tersebut. Naam, cacat hadis ini, sehingga kesimpulannya apa yang telah disampaikan tadi ya, sebaiknya yang terbaik ini dihindari. Jadi salam satu kali dihindari. Karena apa? Hadis-hadis tentang salam Nabi SAW satu kali meragukan kebenarannya. Imam-imam ahli hadis terdahulu ya, dalam menilainya cacat dan didukung oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab, An-Nawawi. Meskipun Al-Albani rahimahullah berupaya untuk mensahihkan sebagiannya. Tetapi sebenarnya telah disampaikan, jika kita salam satu kali kita masuk dalam ya, amalan yang diperselisihkan, sedangkan salam dua kali tidak ada perselisihan, tidak diragukan, bahkan lebih utama, bahkan lebih utama. Nah, jadi sebaiknya dihindari. Nah, baik. Jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Yang kedua, terkadang ini yang selalu kita amalkan ini, hadis-hadis mayoritasnya ini dari amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang saja, kadang-kadang kita selingi assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Kadang-kadang pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu saja. Baik, salam satu kali dihindari. Wallahu a'lam. Tetapi tetap sebagai faedah, pengamalan salam satu kali, mungkin ada yang bertanya, jika salam satu kali itu bagaimana caranya? Menoleh ke kanan atau bagaimana? Nah, An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan jika itu diamalkan maka menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Nah, seperti lihat yang datang dari Aisyah. Tetapi kita menghindarinya wallahu a'lam. Nah, yang keempat, disunnahkan menoleh ke kanan dan ke kiri dalam mengucapkan salam. Disunnahkan. Apa maknanya? Mustahab. Menoleh ke kanan dan kiri itu mustahab. Artinya Ya. Barang siapa mengucapkan salam dua kali dengan tetap menghadap ke kiblat, dia tidak menoles, dia tidak berdosa. Ya. Dan salatnya sah. Dia tidak berdosa dan salatnya sah. Nah, karena itu hanya mustahab. Nah, hadis Ibn Mas'ud dan hadis Ammar bin Yasir yang telah lewat menunjukkan bahwa pelaksanaan sunnah ini sempurnanya adalah menoleh ke kanan sampai pipi terlihat dari samping kanan, dan menoleh ke kiri sampai pipi terlihat dari samping kiri. Adapun tata cara salam dan menoleh, sinkronisasinya sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada khilaf ya pada rinciannya di antara ulama karena ada perbedaan dalam memahami hadis. Nah. Ya, dan telah kami sampaikan dari fuqaha Syafi'iyah juga Ibnu Utsaimin bahwa salam dimulai ya dengan menghadap ke kiblat ya, dan memulai salam sambil memulai menoleh. Baik. Fuqaha Syafi'iyah mengatakan salam diakhiri saat telah menoleh. Jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sudah sempurna menoleh ya. Juga sempurna salamnya samaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Samaan. Start dan akhirnya bersamaan. Adapun Ibnu Utsaimin mengatakan ya. Permulaan menoleh permulaan salam dan permulaan menoleh bersamaan, tetapi ucapan wa'alaikum ditepatkan saat telah menoleh. Jadi ucapan wa'alaikum ditepatkan saat telah menoleh, karena salam yang diucapkan tertuju kepada orang yang di samping atau di belakang. Jadi assalamu alaikum. Jadi ketika sudah sampai alaikum itu sudah sempurna menoleh, karena tertuju ya khitab itu kepada orang yang di samping atau belakang. Jadi ketika telah menoleh pas saat alaikum ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah saat telah menoleh dia sempurna itu waalaikum sama. Ini dari Ibnu Utsaimin. Baik, dan mungkin ini lebih tepat, wallahu a'lam. Sifat yang kelima, apakah salam dijaharkan suara keras atau dengan sir suara pelan? Ya, menurut mazhab Hambali dan merupakan statement dari Ahmad, imam salam ke kanan dengan jahar dan ke kiri dengan pelan. Ini mazhab Hambali, dan ada statement dari Ahmad, salam ke kanan jahar, ke kiri pelan. Alasannya makmum, ya makmum telah mengetahui bahwa imam telah mengakhiri sholat dengan salam pertama yang didengar. Tujuan telah tercapai. Makmum sudah tahu bahwa sholat telah diakhiri oleh imam dengan mendengar salam yang pertama, sehingga tidak dibutuhkan lagi menjaharkan salam yang kedua. Ini mazhab Hambali dan statement dari Ahmad. Tetapi sekelompok fuqaha Hanabilah menyelisihi mazhab mereka dan menyelisihi Imam Ahmad. Mereka mengatakan dua-duanya dijaharkan. Dua-duanya dijaharkan, tetapi yang ke kanan lebih keras. Yang ke kanan lebih keras. Jika kita mengamati hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihissalam seperti hadis Ibnu Mas'ud dan semisalnya, ya, bahwa Nabi salam ke kanan assalamualaikum warahmatullah, salam ke kiri assalamualaikum warahmatullah, di situ tidak ada keterangan bahwa yang pertama dijaharkan, yang kedua dipelankan. Tidak ada pula keterangan bahwa yang pertama lebih keras, yang kedua dua-duanya dijaharkan, tetapi yang pertama lebih keras ya, yang kedua lebih kecil. Nah, meskipun sama-sama jahar. Tetapi hasil ijtihad, ya, ulama memahami, ya, dengan apa yang telah kita dengar. Al-Albani sendiri rahimahullah dalam talkhis sifat salat, ya, dalam talkhis sifat salat mengatakan wa yarfa'ul imamu sautahu bis salam illa fi salatil janazah. Fi salatil janazah, imam mengangkat suaranya, ini mengeraskan suaranya, menjaharkan suaranya dengan salam mutlak, yakni yang ke kanan keras, yang ke kiri keras. Nah, dan mungkin ini lebih sesuai dengan hadis-hadis. Meskipun misalkan boleh jadi yang ke kiri lebih kecil dibandingkan yang ke kanan, yang jelas sama-sama jahar atau sama-sama jaharnya, sama-sama kerasnya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi dijaharkan dua-duanya. Mungkin ini lebih tepat, wallahu a'lam. Adapun pada salat jenazah, ya, ada pembahasan tersendiri. Nah, dalil yang ada, hadis yang ada menunjukkan sir, salamnya sir. Nah, tidak dikeraskan. Imam ketika mengakhiri salat jenazah dengan salam, secara sir salamnya. Nah, ada hadis yang menunjukkan itu. Baik. Ini untuk imam, ya. Adapun yang salat sendiri, munfarid, ada yang berpendapat salamnya dikeraskan, jahar, suara keras. Ada yang berpendapat sir, ya, salamnya dengan suara sir, dengan suara pelan, sir. Ada dua pendapat. Nah, sepertinya ya lebih tepat sir, suara pelan. Karena di sini tidak ada tuntutan untuk memperdengarkan berakhirnya sholat kepada jamaah, karena sholat sendiri beda dengan imam. Nah, karena ada jamaah yang mengikut di belakangnya. Adapun sholat sendiri tidak ada. Dan ini yang tampak dari Al-Albani rahimahullah dalam talkhis sifat sholat, karena beliau hanya mengatakan yang menjaharkan, yakni imam menjaharkan salamnya. Artinya selain imam tidak dijaharkan. Baik, adapun makmum Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf menyatakan tidak mengetahui khilaf di antara ulama bahwa makmum mengucapkan salam dengan suara pelan, sir. Al-Murdawi dalam kitab Al-Insaf menyatakan tidak mengetahui khilaf di antara ulama, tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara ulama bahwa makmum mengucapkan salam dengan suara pelan secara sir. Bagaimana pelaksanaan makmum salam? Tunggu sampai imam menyelesaikan salamnya ke kanan dan ke kiri. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya. Terutama mengacu kepada pendapat bahwa dua salam itu dua-duanya rukun, berarti kan pelaksanaan rukun salam oleh imam, ya, mengakhiri sholatnya sempurnanya ketika kedua salamnya dikerjakan. Adapun baru satu kali belum selesai. Jadi intinya jangan tergesa-gesa. Tunggu imam selesai menyelesaikan salamnya kanan dan ke kiri, kemudian setelah itu kita sebagai makmum menyusul mengucapkan salam. Ya. Menurut Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi, salah satu imam dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, Al-Baghawi dan juga Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', menyatakan lebih utama bagi makmum salam setelah imam menyelesaikan kedua salamnya. Ya, lebih utama bagi makmum salam setelah imam menyelesaikan kedua salamnya. Jadi tunggu sampai benar-benar tuntas salam imam, barulah kita sebagai makmum menyusul. Nah, jika ada makmum yang tergesa-gesa, imamnya baru salam satu kali, ya, dia sudah dua kali. Ya, ini dia lebih duluan dari imamnya. Kira-kira bagaimana? Nah, ya. Berdasarkan pendapat bahwa salam yang rukun satu kali, berarti imam sudah keluar dari sholat dengan salam satu kali, selesai sudah. Nah, jadi ketika makmum, ya, setelah imam salam satu kali, dia menyusul salam. Nah, tetapi imam belum salam ke kiri, dia sudah duluan juga ke kiri, mendahului. Adapun ke kanannya, tetap setelah imamnya tentunya, ya. Adapun ke kirinya, dia mendahului. Salam yang kedua dia mendahului imamnya. Berdasarkan pendapat bahwa salam satu kali rukun, tidak masalah. Karena imam sudah keluar dari sholat, selesai, sudah mutaba'ah sudah terputus. Nah, tetapi, ya, hati-hati. Nah, ya, jangan mendahului imam. Dan jelas lebih utama, setelah imam menuntaskan salamnya, baru kita menyusul. Nah, paling tidak, jika tidak menunggu dua salam diselesaikan, paling tidak ketika salam ke kanan, ya, menyusul, ya, kemudian menunggu imam ke kiri baru menyusul, jangan sampai mendahului yang ke kiri. Nah, yang terakhir yang keenam, kedua tangan diletakkan di atas kedua paha tanpa memberi isyarat dengan tangan ataupun jari saat salam. Jadi kedua telapak tangan diletakkan tanpa ada isyarat. Tidak dengan tangan, tidak juga dengan jari. Ya. Jadi setelah menyelesaikan tasyahud, salawat, doa, kita tahu pada pelajaran yang lalu bagaimana sifat tasyahud, yaitu untuk tangan kanan kita menunjuk dengan jari telunjuk, isyarat dengan jari telunjuk. Hadis-hadis yang datang, ya, yang telah lewat, hadis Wa'il bin Hujr, hadis Abdullah bin Zubair, hadis bin Umar, pada hadis-hadis itu jelas disebutkan Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuknya, berdoa dengannya, berdoa dengannya. Artinya setelah tasyahud, salawat, doa selesai, berarti diturunkan kembali. Diturunkan kembali, jadi telunjuk itu. Ya, jadi tidak ada isyarat lagi. Karena sudah tidak ada doa. Ya, sehingga ketika mengucapkan salam, tanpa isyarat. Kedua telapak tangan diletakkan di paha, tanpa isyarat apa-apa. Tidak ada isyarat dengan tangan, ya, diangkat ke kanan atau kiri. Tidak ada juga isyarat dengan jari telunjuk. Kembali ke posisi semula, ya, sebelum membaca doa, tasyahud dan doa. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang telah disebutkan sebelumnya, yang menceritakan Jabir bin Samurah menceritakan bahwa kami para sahabat jika salam memberi isyarat dengan tangan, ya, ya, ke kanan dan ke kiri. Itu disampaikan hadisnya, ya, yaitu mengangkat tangannya dari paha, isyarat ke kanan, isyarat ke kiri. Kemudian Nabi SAW menegur mereka, meluruskan amalan itu dengan mengatakan apa? Kata Nabi SAW, ini riwayat Muslim, innama yakfi ahadakum. Nah, hanyalah sesungguhnya cukup, mencukupi salah satu dari kalian, ayyadu'a, ia dahulu meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidihi, di atas pahanya, kedua pahanya. Perhatikan baik-baik hadisnya, pahami hadis dengan baik. Ayyadu'a yadahu ala fakhidihi, meletakkan telapak tangannya di atas pahanya. Berarti telapak tangan, jari jemari semua diletakkan. Tidak ada yang diangkat, tidak ada yang menunjuk, tidak ada isyarat. Tsumma yusallimu, kemudian mengucapkan salam. Ala akhihi, kepada saudaranya, man ala yamini wa shimali, yang ada di kanannya dan di kirinya. Ini riwayat Muslim. Pada riwayat Abu Dawud dengan lafaz innama yakfi ahadakum, hanyalah sesungguhnya mencukupi salah satu dari kalian, atau ala yakfi ahadakum, tidakkah cukup salah satu dari kalian, ayyakula hakada, ayyakula hakada, artinya melakukan demikian. Wa asyara bi asbu'ihi, dan Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Yusallimu ala akhihi, mengucapkan salam atas saudaranya. Man an yaminih wa man an shimalih, yang ada di kanannya dan yang ada di kirinya. Ini riwayat Abu Daud, dinilai sahih oleh Al-Albani. Perhatikan. Ayyakula hakada, cukup kata Nabi, mencukupi salah satu dari kalian, ayyakula hakada, melakukan demikian, wa asyara bi asbu'ihi, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Yusallimu ala akhi, salam atas saudaranya. Apa makna mengisyaratkan dengan jari telunjuknya? Kata Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Allamah, Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad, rahimahullah, dalam syarah Sunan Abi Dawud, ini adalah isyarat kepada sifat tangan pada tasyahud. Ini adalah isyarat kepada sifat tangan pada tasyahud. Wa asyara bi asbuhi, Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, ini adalah dengan jarinya, ini adalah isyarat kepada sifat tangan pada tasyahud. Difahami? Ketika dikatakan, kata Nabi, ayyakul hakata, cukup melakukan ini. Wa asyara bi asbu'ihi. Ya, kata sahabat, wa asyara bi asbu'ihi, dan Nabi mengisyaratkan dengan jarinya. Yusallimu, mengucapkan salam. Dan seterusnya. Mengisyaratkan dengan jarinya, ini maksudnya, kata Abdul Muhsin Al-Abbad, isyarat kepada sifat tangan pada tasyahud, yaitu meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, dan memberi isyarat saat berdoa, lalu salam tanpa isyarat. Lalu salam tanpa isyarat. Penyebutan jari di sini tidak bermakna memberi isyarat dengan jari saat salam. Karena, perhatikan, karena isyarat dengan jari sama dengan isyarat dengan tangan. Jadi, bukanlah maksudnya salam dengan isyarat, ya, bukanlah maksud hadis ini seseorang mengucapkan salam dengan isyarat jari. Karena isyarat dengan jari saat salam terlarang seperti halnya isyarat dengan tangan. Hanyalah sesungguhnya kedua tangan tetap sebagaimana asalnya kedua tangan dalam keadaan sebagaimana asalnya di atas kedua paha. Ini ketika diletakkan tanpa ada isyarat, kemudian mulai mengangkat dari telunjuk memberi isyarat ketika mulai tasyahud. Asalnya kita meletakkan kedua tangan di paha, kan diletakkan begitu. Ketika kita start baca tasyahud, menurut pendapat yang rajih, start tasyahud langsung beri isyarat. Adapun mazhab yang lain mengatakan tidak langsung. Nah, kita sudah lewati rinciannya. Ada yang mengatakan ketika mengucapkan la ilaha illallah baru mulai mengangkat. Tapi yang benar dari awal, karena sudah termasuk doa itu. Nah, tetapi awal kita meletakkan tidak syarat. Ketika mulai tasyahud, start tasyahud, dan tasyahud, baru kita mulai mengangkat jari telunjuk, isyarat dan jari telunjuk. Terus sampai selesai salawat, doa. Selesai doa, kembalikan ke semula. Ketika salam, tidak ada isyarat. Ini tadi yang dijelaskan. Nah, jadi dalam salam, dalam keadaan tidak ada isyarat tangan. Kedua telapak tangan, sebagaimana adanya, diletakkan di atas paha. Tidak ada isyarat. Tidak dengan tangan, tidak juga dengan jari telunjuk. Ini dari Syekh Abdul Muhsin. Kata keterangan yang kedua yang bisa nukil, keterangan Abu Thayyib, penulis Ainul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, ya, yaitu Aunul Ma'bud. Nah, Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud berubah ketika. Nah, dalam kitab Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud itu syarah Sunan Abi Dawud karya Abu Thayyib. Kata beliau di sana dalam kitab Aunul Ma'bud, mensyarah hadits riwayat Abi Daud ini, bukanlah maksudnya bahwa Nabi SAW melarang memberi isyarat dengan tangan, lantas memerintahkan memberi isyarat dengan jari. Ya, jadi intinya isyarat terlarang. Kedua, tangan diletakkan sebagaimana asalnya, tidak ada isyarat. Nah, ini sebagian ya, ada yang mengakhiri salatnya ketika salam, jari telunjuknya masih terangkat, masih memberi isyarat. Nah, berdasarkan keterangan hadis dan keterangan ulama yang kami mukil, bahwa tidak ada isyarat. Nah, bahkan kita dengar dari Abdul Muhsin, sebagaimana isyarat dengan tangan terlarang, isyarat dengan jari juga terlarang. Nah, jadi turunkan kembali isyaratnya, ya, letakkan sebagaimana awalnya, kemudian salam tanpa isyarat. Ini pembahasan terakhir yang mengakhiri pembahasan kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.